Kan kontroversi. Kula terangno tenan gini karena jadi isu di seluruh dunia. Cara keyakinane jenengan, mboten-mboten perilaku orang Indonesia. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing ayu sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei semua kiai-kiai alim niku nate kula tangleti, nggih sing alim. Indonesia itu ulama itu praktek itu intikal madhab tapi tetap muni syafi'iyah. Nah cara madhab syafi'i wajah wong wedok itu aurat kharijah sholat. Jadi wong wedok itu nak sholat itu wajahnya gak aurat tapi di luar sholat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madhab itu apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Dan itu nganggo madhab Hanafi yang diikuti oleh akhwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti. Nafsiri ilama dhuharomina wahuwa alwaju wal kafan. Apa wahuwa alwaju wal kafan? Faya juzu nadhuruhu li ajnabiyin ilam yakhof fitnatan fi ahadi wajin. Sehingga untuk wajah dan kafan ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Tapi selama ini niku orang-orang tuh salah mikir. Nak kula alhamdulillah mboten salah. Fitnah iku cara wong-wong kan delok wong ayu rawan fitnah terus eling ora iso turu. Takokno ruhe nang wong ngono kowe paham nggih. Nak cara kula fitnah iku loro-lorone. Gini iku sing darane fitnah iku mari dosa kowe delok wong ayu rawan syahwat, delok wong elek rawan ngenyek. Sadra wong kukulen wong kok kukule kok eleke ngono. Lha iku umpama terdengar oleh orang itu ya muring-muring kan. Apa ya ora rido mergo kawulane napa diin. Kowe kancane nang sugih ya fitnah mari to mak arep-arep dikei dhuwit. Kancane nang melarat memperbudak. Lha iku hukume Quran nggih kados kula sing ngomong niki. Wa balawna hum bil hasanati wassayyi'at wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kowe ngadepi wong apik ya coba, ngadepi wong elek. Ayo jajal kowe saiki ketemu wong ayu terus syahwat dosa. Wes tulis ditulis ruhin dosa syahwat ro wong ayu. Bareng ro wong elek kriting elek untune metu. Wong kok elek kok nganti ngono. Iku apa ya ora rido. Lah sampe ini orang ngira coba nak ndelok wong ayu. Wong ngira nak kiai elek kancane nang sugih mergo marito. Lho kancane nang mlarat sing memperbudak ya agek nganti ra kober ngurusi urusane dhewe amben dikongkon. Lho kula sering roh tokoh-tokoh ngoten niku. Wong melarat golek mangan go bojone kangelan. Tapi dina dikongkon. Mbek kiai ini mbok dikongkon nata kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu ndak penting. Tapi karena dia tokoh, omah aksesoris iku penting. Oh itu kriminal cara kula. Di kowe kancanan wong sugih rawan tomak, nak wong melarat rawan apa memperbudak. Kancanan wong ayu rawan syahwat, wong elek rawan ngenyek. Del padha elek. Lah yo ngenyek yo elek, sahabat. Yo elek. Mulane kula kancanan sapa wae terserah pangeran. Kuwi rimong sugih yo gelem, wong melarat yo gelem. Wong sak muni-munine pokoke sing penting ra melok-melok ngatur kula anggere ndonga mbek pangeran. Gusti takdir kenal wong ayu gelem, wong elek gelem, tapi jenengan sing ngatur kula ra melok-melok pokoke wong kula nek ndonga pokoke kula. Lha iku manusa. Ya manusa wis ngoten iku. Nah, berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal mazhab derek napa? Hanafi. Tapi nak cara madhab teng Timur Tengah atau teng Arab Saudi, teng Budi ni, teng Iran, ni ku panjang cadaran. Dan itu disepakati. Tapi setan tu tetap pinter. Kalau sering diceritani polisi-polisi Arab Saudi ni, ku nak wong nakal-nakal, ku lanang wedok, ku cadaran. Yo nganggo cadar. Terus numpak mobil bareng, padahal lanang wedok. Wah, ku jadi polisi Arab Saudi mulai mikir, jangan-jangan apa ala Indonesia apa pak? Gara-gara terbuka, sing lanang ketoro. Sebetulnya ketoro, jadi nape pacaran win? Malah rugi nape merasa kena. Jadi nape pacaran itu sing lanang yang nganggo cadar, sing wedok terus lebu bareng kan dikira sama-sama perem. Wah, ya raro nih juru terus siwopo. Walhasil itu sering nipu polisi. Jadi jangan kira cadaran itu solusi. Orang mesti nak trewong nakal yang tau aja solusi. Lalu si cerita kulon polisi Arab. Jadi ya orang ketoro kan, waduh berukute. Nah polisi pengin ceng kena aturan malah tak jasa su. Ya wes akhirnya. Jadi waduh aja, nak niat telek itu ya sono aja carane. Uang nak telek itu ya pelek, ya ono aja carane. repot, namun ngoten gue repot. Semalam ni wang api us atakwa huna api uning. Jadi nak coro kulo guys, jangan sampai kita ngukumi liane iki guys. Pokoknya umpama rukhsah dalam madhab niku tetap sing boten aurat namung wajah kalian. Soal keluarga anda belum melakukan sepenuhnya, aku yakin iku adat Indonesia. Tapi ojo pernah ngatas nama no hukum nopo Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan enggak perlu nopo jilbaban. Kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu mboten nopo? Mboten aurat. Akhirnya membolehkan enggak jilbaban. Nah, cara kula itu berlebihan. Karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan nopo? Al-kafan, GPP. Kalau sampai rambut itu enggak ada satupun ulama yang membolehkan. Lho soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja wong kene lah kadang seneng nggih ini ruhin barang niku paham nggih. Tapi aja ngukume oleh lho seneng mek ngukume oleh benten hukum nggih hukum. Seneng nggih seneng, seneng urusan nafsu. Misalnya kiye ruhin takoki seneng di wong wedok bruke ora mesti jawab ora dekne. Tapi nek takoki hukume piye apik ya apik sing brukut. Tapi seneng di kowe ya seneng sing ora ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula faham ya, misalnya kalau kue jadi kiai untuk korban, ono wong suge seneng korban yang kue. Sebagai nafsu seneng untuk korban berarti akeh daging. Tapi sebagai hukum, sing untuk ganjaran sing korban, sing nompo ranto. Ya, tapi ngomong orang untuk ganjaran dia seneng yang perkara ini untuk daging. Lah sing daran untuk ganjaran, sing korban atau sing ono hadis sing nompo korban untuk ganjaran, yura ono nih hadis sing korban untuk ganjaran. Faham gitu. Terus niki jelas ya, jadi tradisi teng Indonesia kata para kiai ini ku onok bener ya. Ketika enggak pakai cadar, ya. Mereka ulama-ulama seluruh dunia pun damel konsensus ilama zuhara minhan wahuwa alwajhu wal kafan. Apa wahuwa alwajhu wal kafan? Faya juzu mengkawana ngopona dhuruhu ningali ma zuhara minhan li ajnabiyin ke diwong lanang liya. Ilam yakhaf lamun ora kuatir sopa ahad fitnatani fitna fi ahadi wajini ing dalam salsini wajah lu. Wasani tekal sani yakhrumu iku haram apa nazar. Di anahu kron saat melewajah madinatul fitnati atau madinatul fitnati ingon pernyangkaan terjadi ni fitnah. Waru cihalan tentarce hobo kaul hasman kron nonutup lil babi maring pintu fitnah. Tapi wonten pendapat sing darani wajahlah aurat mulane kudu ditutupi. Ya, tapi wau wow, nak ditutupi kafe, mbok nakal-nakal teng Arab Saudi diakali. Lanang wedok enggak guna pocah, cadar. Terus lu ngobrol bareng-bareng. Wong enam jebule tiga pasangan lah, ya repot tu. Aduh mata anak uang, kena uang nakal wis repot. Wal yadrib nalan becek ngerudungno sapa wong bihumuri hina kelawan jilbabe wong wedok kabeh ala jiyubi hina ing atase gulu-gulune wong wedok. Yasturna tegese nutupi sapa nisa ru'usa ing pira-pira kepala wal anaka lan pira-pira gulu wasudura lan pira-pira dada bil makoni ik lan pira-pira jilbab. Dadi nak jilbaban niku ukurane standar ideale niku sirah, gulu, dada ketutupan. Ya, tapi saya kira, oh, no jilbab gaul, waduh, mata anak uang nyoros, sokak ulama. Saya kira, misalnya jilbabannya, ya, no jilbab, no boh. Jadi sini tu pun mau endas, wes mau das toh. Dah serempet. Sementara aku cakap uang India, uang India aku malah parah meneh. Uangnya jilbaban, tapi udah lera tutupan. Aku malah. Jadi ala-ala hukum India. Ala uang-uang karuan kuduhan kok malah ngisore no boh blo. Brother, piye ulama iki sing asal usule kuwi iso dadi ngono. Parah-parah, India parah. Lah Islam Indonesia iku kok India. Ya India ra fati fanatik aurat. Indonesia ketularan. Walai dina lan ora kena ngetokno sapa nisa zina tahunna ing papae sing nisa il khofiyat tegese papae sing samar. Wa ya ta zina iku ma perkara ada kang liyane apa ma al wajah ing wajah wal kafaina pepe loro. Ila libu latina kecuali maring sing lanang. Taibu ul jamu ba'lin jamae ba'lun. Maknane ezeujin tegese bojo. Wong wedok ora oleh ngetokno pakeane kecuali ning sing lanang. Awa abaina utawa bapake cah wedok mau. Awa aba ibu latina utawa mertuane. Eling-eling iki sing mahrame wong wedok mergo sebab nggih bapake ndekne utawa mertuane. Dikulo terangno nggih masalah mahram ngrungokno kene ya. Kula de anak wedok. Nggih, kula misale kula rabi meneh. Kula kan de bojo. Kula di bojo bimujarradil akdi sekedar akad menika bil tu nikahaha niku mertua kula niku pun dadi mahram bil musahara nggih bimujarradil akdi Lah cawe itu nggih sami ibi mujarradil aqdi, bapak ibu kula wis dadi mahrame bojo kula. Paham nggih? Tapi nak anak tiri, misalnya Ruhin Rabi Rondo, Rondone duwe anak. Ya kan ya Rabi Rondo Rondone duwe anak. Anak tiri iki haram dikawin utawa dadi mahram total ngenteni ibuke diduhul. Paham nggih? Iku disebut apa waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Kula baleni malih nggih. Ana wong lanang rabi rondo di anak sito. Dadi mahrame permanen niku ngenteni diduhul. Paham nggih? Tapi nak ibuke nganten lanang utawa nganten wedok bimujarradil aqdi wis dadi mahram. Dan abadi, kok istibegat lah tetap mahrom. Tapi nak mahrome ipe, niku mau khurmatul jam'i. Malah nak bojo mati, kue oleh nguduni atau ngugah ya sal gelem loh ya tentu banget. Tapi oleh, paham ke? Paham ke? Jadi aku malah ni temeriki mahrom termasuk aw abai hina, aw abai buu latihina. Bapak ibu jura orang mahrom bin nasab kan, jadi mahrom bil muso haroh. Disebut faja alahu nasabau wasihro pun gitu. Aw abna ihna utaw anae cawe dok mau. Aw abna ibu ulatina utaw anae bujuni. Faham ya? Anae nabo bujuni. Aw ikhwani hina utaw dulure. Aw bani ikhwani hina utaw anae dulure berarti ponaan. Aw bani akhwatina anae dulure wedok berarti ponaan. Aw nisa ihna utaw sejenis wong wedok. Aw ma malakat. Aumah atau perkara malakat kan miliki apa amain huna apa kekuasaannya atau amat lah kemana amat atau budak faya juzum kemenang lahum ke diung kabe apa nadur huni ngali kabe ilama kewali perkara bina surati antarane udel warubati lan dengkul faya rumum ke haram apa nadur huni ngali ma bina surah warubah li ghairil aswad kecuali buju. Jadi buju ini paling bebas aurat yang ini bab fikih. Wakhoro jalan kejobo binisa ihna kelawan isa ihna sopa al kafirat bera-bera wadon kafir. Fala juzu mengkora wanang lil muslimati kedua bera-bera islam. Apa al kaswa apa buka lahuna kedua kafirat. Wasamilanan mengko apa ma perkara malakat emanuhuna mengko ala bidha yang bera-bera budak. Awi tabiina utawa wong anut kabeh utawa pembantu kabeh fifuduli to'ami yang dalam panganan sing luwe. Tapi ghairi uli irbati kang ora duweni syahwat. Bil jari kelancir sifatun wan nasbu isti lan kelan nasab istisnaun dadi istisna ulil irbah ay asabil hajati sing radine hajat ilan nisa maring pira-pira wedok minar rijal saking pira-pira lanang bi alam yang tasir gambare arif yen ta ora syahwat podha karo kulen podha kare saben-saben wong siji awit tifli ta cah cilik kula niku jek menangi gek cilik kula niku periode teng Arab niku nak sing dadi saroti dadi polisi niku tiang-tiang sing dikebiri. Di kulo terus yang moco khazana kuno sing dadi polisi teng Arab niku wong lanang sing nopo dikebiri sing gak disahwat sakniki mboten wis ora karu-karuan sakniki wis mbah kono talawo minami tapi ngebiri hukume ra oleh lah tapi sahwat yo hukume ra oleh sepokono so ya diselamat wonten mawon wis mereka sing oleh parek ambek wong wedok liya iku awit tabiina ghairi ulil irba minar rijal iku kurane wong sing rapati duwe syahwat mek wong wedok awit tifli utawa caci cilik bima'nal atfali kan nggo maknane pira-pira caci cilik alladzina rupane wong akeh lam yazharu kang ora ningali sapa ladina ya tali utike ora ningali sapa ladina ala auratin nisa ing atase pira-pira aurate wong wedok lil jima'i krana jima' fa yajuzu mung kawenang apa ayub dina entong ngetokno sapa wedok kabeh mau lahum kedue tiflun lahum ailil atfal lahum ailil atfali ma ing perkara ada kang liyane apa ma bena surati antarane udel warubati lan dengkul wala dripna lan ora krana mukul sapa wong wedok bi arjulihna lan pira-pira sikile wong wedok li ulama sapa den kinawerwi apa mar perkara yufina kang nyimpen sapa nisa min zinatihina saking papayase nisa min khalkhalin saking gelang kaki ya takok kok kang bersuara apa khalkhal iki adate wong Arab wong India nu dadi nek wis nganggo pakaian brukut aja kok terlalu bergerak nari ben nunjukno kasta sosiale mergo sikile wae napa gelangan. Mengane kok bojomu wis apik gen ra gelangan sikil wis apik. Wis islami. Mergo ora kelar tuku pokoke iku apik. Apik ngetokno apane ora ana kok diketokno. Iku apik. Mergo syarate wong wedok sing apik termasuk ora ngetokno zinae. Lah asal ijek duwe iku rawan ketok. Lah nek ora duwe mesti ra ketoke. Lah wis luwih apik. Kula baleni malih. Dadi nek ndek papa es wong wedok iku ora oleh diketok-ketokno. Alhamdulillah kita ora du raduwe. Berarti ra bakal keto. Berarti gue sangat-sangat Islami. Paham napa? Sangat-sangat napa? Islam. Lah iya ora keto. Ora keto mergo raduwe. Watu bulan tobat sira kabeh ilahi maring Allah jami'an halis kabeh ya ayyuhal mukminuna eling-eling pira-pira mukmin. Mimah sing perkara aku akang tumiba apa malakum kedhe sira kabeh minan nadzuri sing pira-pira tanging ningali al-mamnu'i kang dicegah apa minhu saking nadzur. Wa min ghairi lan saking saliyane nadzur. La'alakum supaya sira kabeh utawa menawa-menawa sira kabeh tuflihuna bejo sira kabeh. Tanjuna tekse bejo sira kabeh mindhalika saking mengkono-mengkono maksiat nadzur. Iko buli taubati korona nampani taubat minu sangi Allah Ta'ala. Wafil ayat ilan iku tetap ing dalam ayat taklibu dhukuri te menang no domir mudhakar ala linasi ngatasi domir mu'annas. Dini iku lo singgung yang menyangkut nasab ngiling-ngiling itu terus ngaji Qur'an ngojo sekedar ngaji suargon rokok ngaji nasab. Kur nasab ini sing mempengaruhi halal harame ning bab nikah. Terus nasab sing mergo mertua niku ngelebok nono wah. Bapak ibu ini bimujar rodil akti. Eling-eling napa bimujar rodil akti. Tapi nak nenggone anak niku ngenteni napa duhut. Eling-eling dadi nak nenggone wong tuwa niku bimujar rodil akti. Dadi misale koyo kula kawin mbek bojo kula pas akad selesai niku berarti kula menangsal salaman mbek mertua wedok. Begitu juga bojo kula menangsal salaman. Tapi misale ruhir rabi mbek rondo, iku cek bahaya iku nak anake di anak perawan, paham nggih? Dadine mahram abadi sakwise duhul. Nak sekedar akad mboten. Mergo nak urung duhul umpama dipegat ruhin, anak tirine wau oleh dirabi. Mulane waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bi. Dadi anak tiri sing haram iku sing ibuke dirabi lan wis di paham memang hukum Islam nggih kudu ana sing ngomong terus nggih ben dadi famili. Ampun kados kancane bapak, bapak nu gadah kanca perabi perawan. Ya isih enom zaman tesen enom. Bareng lamar mun dadian sing metuki niku ibuke. Ibuke luwih ayu. Rondo. Lah niku spontan niku mugi kalian jenengan wonten sepundi. Lah ibuke yo edan yo gelem. Ibuke ku gelem. Terus ngomong be anak, nduk kowe jek perawan, kira-kira rabi ku gampang iki. Iku pake kok geleme mbah yo rabi. Yo nganti saiki de anak, anggere bapak ketemu iku wong sarap teko. Lah yo lek yo dekne ku wis Joko tuwa to. Dadi nek angen-angen. Wong niku iki wong ayu ibuke kok dadi arep petuk ibuke ku langsung rubah. Yo saat itu juga. Ibuke bento pisan yo gelem ibuke ku. Iku dadi barokah wong bento ku yo barokah akhire ku. Akhirnya alhamdulillah, boe rondo iku payu rabi, prawane gampang kan nglakone. Prawan nak gampang. Oleh kan ke ngalami ngono ku yo oleh. Ya artine kan boe yo rawan ijek syahwat, anak tiri rawan syahwat kan mergo ning umur-umur syahwat. Mulane harame dadi mahram total iku ngenteni dukhul. Disebut apa waroba ibukum lati, bi hujurikum min nisaikum lati, dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus makrom meneh wahala ilu abna ikumul ladina min aslabikum wau sing kula terangno. Nak mantu iku bi mujaradil akdi langsung makrom. Jadi misale anake ruhin rabi, pas muni qabil tu mantune otomatis makrom. Paham iki disebut apa wahala ilu abna ikumul ladina min asla. Terus wa antasma'u bainal ukhtain. Lah nek niki mun hak mboten makrom, kowe ora oleh rabi mbek kakak ibu rabi, adik ibu rabi, poligami bek mahram buat angsal. Jadi rabi dulur bek dulur gak angsal, ya dulur bek budhe bulek buat angsal. Pokoknya haram ngumpul no satu mahram di satu nopo ne nikah. Tapi nak ngeduni oleh, misalnya ruhen rabi, mbak Yune mati, ya, ngeduni adik e mati neh, yang ngeduni menaik iku oleh, pokoknya mal, mati. Dan tenan iku lo dikonco ngrabi mbak Yune mati, ngrabi adik e yo mati meneh. Lain tu wong tuane dia dikandani ku bahaya aja terus tu. Wow, no pembunuh ngono ku yo ngono. Iku mbok nek hukum kriminal mlebu apa ora roh tapi kudune iso disidik, paham. Mosok rabi mbak Yune mati? Ngeduni. Mati. Tapi saiki rabi meneh wong liya orang mati. Tapi mulai dagdik keluargane sering jantungan, sering cerita keluarga. Unak mati sebuti kesana kula. Mbah kita dereng mati ayo. Parah. Kiai, sing lanang nggih kiai. ya biasa pidato. Sering tak gojlok. Ilmu mu ora barokah tapi lah pembunuh. Mboten Gus mboten rong, nyatane mati kok mboten roh. Wa angkihul ayama minkum, wa angkihul nikahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wong sing urung rabi minkum saing sira kabeh. Uti ayama jamu aymin jam elafat ayyimin wa ya uti ayyam iku man wong lae sakang ora ana iku kedheman sapa sing ujun bojo. Bikron anane prawan kanat anane wong au saiban to rondo. Wa manan wong lae sakang ora ana iku kedheman sapa sing ujun bojo. Wa hada uti iki fil ahrar ing dalem pira-pira merdeka wal haroir ing pira-pira wadon sing merdeka. Wa sholihin lan pira-pira saleh. Jadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurna Allah kon ngawekno wong-wong sing ra payu rabi. Mulane jare Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu rabi. Jadi negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya. Maksudnya biaya akad ayo jur resepsi cah resepsi ini barang ngentane dunya. Mau resepsi ngentak nono boh dunia. Wasolihin alan piro prong solah ilmu minyak dikse piro prong mukmin min ibadikum saing piro prong kawula siro kape wa ima ikum lan piro prong amat siro kape. Wa ibad utai ibad ikum minjumui abdin setengah sange jama elafat abdin. Iyaku nulamun ono sopong ake il akhrar dikse merdeka fukoro ai piro prong fakir. Yuhni himu wah. Mongko bakal maringi suge wong ake sopo Allah Allah. Isin gue dalil tiang tiang ngeres rabi paringi suge. Padahal sing rabi tambah melarat nggih, pirang-pirang. Maksudnya wong nak wis wani rabi tenan, iku mesti diparingi sugih. Maksudnya sugih cara tasawuf. Mbok gedhe ati, mbok gedhe lan nak sugih cara ekonomi yo sing tambah bangkrut nggih. Yo ngene mongko maringi sugih wong akeh sapa Allah apa bitazawuji kelan kawin min fadli sange anugrah Allah. Sing jelas nak rabi ku tetap tambah sugih nggih. Ora ana critane Joko mbek wong rabi sugih napa? Wa wahu te awoi wasiun dat sing jembar li kholqihi mare makhluk wa alimun dat sing bersa bihim kan makhluk wal yastafif lan becik wiki sapa aladina wong akeh lae jiduna kang ora metu sapa aladina wiki menahan diri wong sing ora payu nikah kon menahan diri ora payu nikahan ing nikah mate kese ora metu perkara yang kikhuna kang iso nikah sapa ngake bihi klan ma min mahirin sanging mahar wa nafaqati lan nafaqah ngeker anizina sanging zina. Sekaya apa kowe ora payu-payu rabi sing penting aja zina. Hatta yuhniyahum wa sehingga nyemugena ing wake sapa apa-apa. Ya ngenteni nganti payu. Tak banyane payu iku gampang to. Sing mari ra payu nafsum kan. Kulo bolak-balik ngomong mbek santri-santri sing Joko tuwa. Sing ra mari ra payu nafsum. Bayangno cah wedok iku ayu, nasape apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ora gelem mbek kowe, paham nggih. Lah umpama wong gelem asal wedok ngono tak pikir kan ya gampang. Jadi sing mari ra payu ku selera apa mergo ra ono wedok sing gelem. Selera tetep nafsu. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakean tarik. Bayangno diundang wong disangoni akeh wong dihormat pas teko tolak al-Badru ali nang kan ruwet. Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah. Paham nggih, komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dhewe wis. Mbon ber to. Kula bayangno dadi ulama ngoten wis pokoke mulang wis mbok wong seneng aku ora wis ora tak pikir wis mulang penak agama niku penak sing mari repot ku nafsu mun ngoten kula niku hak kono sing nyelametno kula nganti sakniki namung setunggal ikhlas kula bayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten ate kula roh bojo kula taat atau ora mboten ngertos wis pokoke kula niku hak kono takoki bojo kula nganti sakniki kula ndamel kopi niku piyambak angger tangi kita ndamel kopi piyambak teko biasa kok wong awam mboten men. Ya pikiran kula sederhana. Cukup urip terus seneng kula wis. Terus seneng wis. Pun wonten mawon kula niku mboten mboten gadah target to. Wadhek takzim, momena kaya ruwatan Jawa iku. Kawen sing lanang sikile dumbah sing wedo aduh wis jahiliyah niku cara kula niku. Itu ruwak pernah saya itu Basul Masail sama ulama-ulama sarang. Piye hukume prosesi pernikahan sing diantara napa niku? Proses ini ku ngumbah sikile sing lanang. Hukume piye? Itu hampir 90% kiai itu membolehkan. Alasannya itu hukum adat yang tidak menentang napa? Syariat. Tapi 10% dari para ulama itu, termasuk 10% itu saya, itu berpendapat yo ono kiai dake bilang. Carane nek adaran iku bid'ah. Nak niat ngumbah pas kok sawah mergo rusak, pas resik malah diubah. Waduh. Akhirnya walhasil ngono kuwi amuk riak tok, artine pamer tok, sawangane setia di depan umum. nak niat setia yo pas kau sawah tak kau gombah, oh seresek digombah. Tapi kalau rada setuju, setuju fatwa sing 10% mau gitu tu. Mung, pak mungkin tahu diubah bujum kan, mesti tangan sih. Mana berlebihan, orang kalau dibujuk ya tak jauhre, mungkin mau solatnya madu mulon pun, mungkin mana tu buaya yang nosing wedok. Kalau betul nanti lah, bodoh terus bujuk salaman sungguh betul nanti. Nanti saya kira yang dua kapan-kapan tapi nanti saya. Betul sakit bayar kalau kalau aduh. Ono sungkem barang ngelstraf bojo kula aja Islam nu sowan nang kula wis. Tak tiliki wae dhuwur-dhuwur, wae asar-asar sowan nang kula wis. Alhamdulillah Gusti bojo kula cek sujud mek jenengan cek Islam wis sowan nang. Masa ngamuk napa seneng cek Islam wis. Itu teori saya. Jadi kula nu nganggep napa ki urip iku pokoke sing penting cara Allah paling penting ning donya ora iman mek Islam. Gunane apa tiap dina mubalek ngomong kita untuk nikmat paling gede nikmate iman mek napa? Jual-jual aja sangoni kan sudah nikmat iman be Islam. Wes duwe nikmat iman be napa? Islam. Wah, tetap gremeng sampe. Padahal sudah nikmat paling gede rupa-rupa ada iman be Islam. Lah nek kowe yakin ngono buktekno. Nek kowe yakin iman be Islam nikmat terbesar, berarti bojomu ya sudah nikmat terbesar, kowe sudah nikmat terbesar. Sehingga mengabaikan hal-hal kecil kaya ora digekno kopi macam-macam. Kowe apa sadus ora yo ngono. Apa ngenget no banyu barang kon godhok molak-malik kon nggo adus aneh-aneh wis paham ge dados Islam niku pokoke pikirane Islam niku apa wae digawe gampang sing marai angel iku nafsu nggih eling-eling pokoke teori niku mun mesti bener dadi donya iku gampang sing marai angel niku nuruti napa dadi kalau Anda misalnya bayangno kawin tuh sesuai kriteria Anda wayu semampai keluarganya baik sesuai nak nuruti nafsu ra sing ora ana dulure wong tuane meh mati sugih nuruti kono malah dibarbarno malah nglama ngono anak tunggal mertuane setuwa donya akeh terus nang gang sedih lo mati wah malah ndindi malah barbarno nuruti nafsu barbarno karo-karo malane maknane sugih teng mriki niku sugih ati mergo mengekang nafsu ora kok sugih terus Joko melarat sekali rabi jadi apa? Mboten enten ngoten kuwi ora ana. Walladzina uta wong akeh hatta yukhniyahum wa sehingga maringi sugih ing wong akeh. Sapa Allah yuwasi atik sejembarna sapa Allah taala alih ing atas wong akeh min fadhi sange anugrah Allah fayang iku namung kene ka sapa wong akeh. Walladzina uta wong akeh yaftahuna kang golek sapa ladina alkitab ing akad mukatabah bi makna mukatabah akad bebasno diri sangka keperbudakan. Mima saya berkoro malakat kan miliki sopo aiman hukum sopo piro-piro tangan kanan siro kabe minal abidi saya piro-piro budak wal ima ilan piro-piro imat amat faka tibuhu mongko ngeke akad kitabah siro kabe ing kabe in alim tum lamun ngerti siro kabe fihim ing dalam ima wal ibad khairon ing kabe anai amanatan tekesi amanat wa kudrotan nan mampu alal kasbi ngatasi mergawe liada ima alil kitabati krono nekani cicilan. Wasigotu ati segoti kitabah masalan klan paman ini katab tuka ala alfaini fi syahrin katab tuka ngakatimu kataba ingsun ka ing siro ala alfaini ngatas siro ngewu fi syahrin ing dalam rong wulan kulu syahrin di saben-saben sak wulan iku alfun iku bayar sewu tau kula syahrin utawi ing dalam saben-saben wulan alfun utawi kue bayar sewu faida adeta huma mengkonalikani nekani siro huma ing alfaini faanta mengkoti siro khurun merdeka faya kulu kobiltu dali wedok ya faanti khurun faya taufata kulu kobiltu. Wa atuhum lan ngekek ya sira kabeh ing wong akeh amrun niku perintah li sadat kedhe pira-pira majikan mimalilahi sanging dunyane awala di kang ata kang maringi sapa wa kumis sira kabeh matekse perkara estayuna kang padha njaluk pertolongan sapa budak bi iklan mafia daima ing dalem nakani perkara iltazamu kang nyanggupi sapa ngakeh ing malakum kedhe sira kabeh wa fi makna litai lan ing dalem maknane nekani khatu syai'in utawi ngurangi rego mimma sing perkara iltazamu kang nyanggupi sapa budak ing ma pun niku masalah riyen niku dados riyen niku nek ana budak kok kepengin merdeka niku angsal kon bayar dirinya sendiri disebut akad napa muka tabah wala tukrihu lan aja meksa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira budak-budak sira kabeh imaikum tekse budak-budak utama sira kabeh alat biwa ing atase perzinaan dadi bisnis zina mulai riyen zaman nabi ku ya ana wong-wong munafik sing bisnis napa zino di duwe amat akeh atau di cawe dok akeh terus dipekerjakan sebagai sekomersial. Nara gelem dipeksa. In arat nalamun ngarepno sapa wong wedok tahassunan ing ora zina, dipeksa tapi ambek napa tiang-tiang munafik zaman iku. Ta'afufan krana wiki anhu saking zina. Wa hadhil iradatu ta'ikilah iradah. Ya maksudnya kalau cerita ngeten iki namung ngoten gitu. Terus nek dadi kiai dadi napa ana ana kebobrokan zaman ra usah kaget. Zaman Nabi Sugeng iku tiang-tiang munafik nggih mpun bisnis napa zina. Wis ngoten iku donya wis ngoten iku ilayomil apa? Ya. Terus sikap amar ma'ruf nahi mungkar ya wajib ilayomil kiamah. Tapi apik mbek elek ya jalan terus ilayomil. Ya, wis ngono iku sunahe pangeran ya terus sunnah ta wahilati kot kholas napa mingkop. Sing penting kita kudu nglawan terus nggih, nglawan kemungkaran terus. Yang paling gampang nglawan nggih keluarga Anda sing penting mboten terlibat zina. Wa hadhil iradatu tawi ikilah iradatu mahalul ikrahi panggonane meksa fala mafhuma mengkoran mafhum wujud li syarti kedhe syarat. Aja mbok peksa zina nalikane ora karep zina. Lha diarani meksa iku ya perkarane ora karep. Litab tahu supaya golek sira kabeh bikrohi klan meksa zina kowe golek aradul hayati dunya ing materi dunya. Dadi riyen wis kelakuane tiyang ngoten niku. Nazarat umurun apa ayat fi Abdillah bin Ubay. Abdul bin Ubay ku duwe amat-amat sing dibisnisno zina. Ya Abdul bin Ubay sing munafik sing terkenal. Dadi selain munafik dhekne udah digermo, germo tangguh dhekne. Ya oleh kurang ajar zaman riyen. Kana ana sapa Abdul bin Ubay yukrihu meksa sapa Abdul bin Ubay. Jawari yahu ing pira-pira amat-amate Abdul alal kasfi ing atase bisnis bisine klan zina. Wa man tisapane wong yukrihu naiku meksa sapa manhunna ing nisa. Fa innahu moko sak temne Allah mimba diikrahihinna sause dipeksane nisa. Mesti Allah ambek cah wedok wae sing dipeksa sing dadi korban trafficking misalnya sing dadi korban perzinaan krana dipeksa. Ora kok ambek sing meksa, ambek sing dipeksa eling-eling amun salah rujuk. Allah ambek wong wedok sing dipeksa zina, nalikane dhekne bener-bener ra kepengin zina, iku ghafurun gudat sing akeh nyepurane lahuna kedue nisa rahimun tur akeh welase binak lan nisa. Walaqad anzalna teman-teman nurono ingsun ilaikum maring sira kabeh ayat ini pira-pira ayat mubayyinatin kang jelas. Mubayyinatin mubayyanatin bi fathil ba mubayyanatin wa kasriha napa mubayyinatin sami-sami sapane. Ayatim mubayyinat ayatim mubayyanat. Fi hadhihi surah ing dalam ikhlas surat. Maknane bayyanat tegese jelasno sapa wa ta'ala fiha ing dalam hadhihi surah ma ing perkara dzikra kang den sebut apa ma. Au bayyinatan utawa apa nurono ing begitu barang sing jelas. Wa matsalan lan Allah nurono ing perumpamaan. Khabaron tegese cerita ajiban kang gawono. Wa wa ta'al khabarul ajib khabaru Aisyah ta iku critane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Minal ladina sing wong akeh kholau kang wis kliwat sapa ladina min qablikum saking sedurunge sira kabeh. Amin jinsi amwalikum tegese saking jenis sepadan sira kabeh. Au akhbarihim utawa sepadane cerita-critane kabeh al ajibati kang gawono. Ka khabar Yusuf kaya dene critane Nabi Yusuf wa Maryam lan Maryam. Wa mau'idzatan lan dadi nasihat lil muttaqina kedhe pira-pira wong sing takwa. Fi qauli ta'ala wala ta'khudkum bima rafatun fi dinillah. Wong nak demi agamane Allah aja kalah mbek sakake. Nggih, halal nggih halal, haram nggih haram. Bapak wong melarat terus bisnis bakso sangka tiga wah sakake tak hukumi napa? Halal ya repot. Terus wong melarat nyupet sakake hukumi halal ya ora iso. Pokoke hukum iku iya kun ghanian aw faqiran napa fawau aula bihima fala tatabul hawa napa anta adilu. Dadi cek sugih cek melarat hukum ya Allah ya tunggal. Ora iso hukum kalah ambek melarat, hukum kalah ambek napa wong sugih. Lan dawuhe Allah meneh walau la itsami'tum laula itsami'tum huzunnal mu'minuna al mu'minatu bi anfusihim khairah. Walau la itsami'tum qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Terusane ayat malih ya'idzukum wa an ta'udu limitslihi abadan. Wa taksisuha tenertem tokno mauidho bil muttaqina klan pira-pira sing takwa. Kuli annahum krana satemne al muttaqun iku al muntafiu naik wong sing ngalap manfaat kabeh biha kelawan ikilah mauidho. Pun nggih walam ya. Terus sesuk niku insyaallah napa setunggal mulut mengke tanggal pinten? 3 nggih. Tanggal 3 niku pas napa? 12 mulut. Niki kula terangaken masalah sithik masalah salam nggih niki hormat teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kula pastikan lah kalau zaman Nabi itu ya tidak selalu ketemu teman muni assalamualaikum. Terus memang Nabi pernah dawuh kamu itu tidak akan iman hatta tahabu sehingga kamu saling mencintai. Apa saya perlu menunjukkan sesuatu yang jika Anda lakukan saling mencintai? Terus Nabi ngendikan afsus salama bainakum, kamu harus mempopulerkan Allah salam. Lah itu boleh secara verbal kamu ekspresikan muni assalamualaikum. atau ya tidak sering. Karena kalau kamu katakan wajib menentang ijma, karena itu tidak nopo wajib. Nabi juga sering ketemu Abu Hurairah, seperti yang saya ceritakan tadi. Kenapa kamu keluar? Mau cerita kula dereng tuntas. Abu Hurairah niku jarene cerita ngeten, aku bar ketemu Abu Bakar ibu-ibu takok ayat gak dijawab. Padahal tujuanku nak diskusi ayat terus aku dikei mangan. Dadi ibu-ibu takok hukum tapi ben dikei mangan. Dadi wong melarat iku wis repot mule disik. Takok Umar ya ngono. Lah paling fahaman niku Ja'far bin Abi Thalib. Niku adik Ali bin Abi Thalib. Angger takok ya Abu Hurairah saya mangan sik. Bar mangan wis ora usah bakas hukum penting mangan wis. Dadi luwih pinter. Lane jare Abu Hurairah sahabat paling cerdas ku Ja'far. Karena sesuai sasaran. Dadi dene ku gak repot dadi. Ora gak repot terus. Dadi hukum ngoten niku. Dados sampean nak ndelok tareh-tareh. Misale kados pidato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ora mesti. Nabi kadang ya ora usah salam. Dadi salam ya pernah, ndak salam ya pernah. Terus iku ciri utamane syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angger gak wajib ya ora wajib ila yaumil kiamah. Mergo termasuk kriminal iku ijabu malam wajib. Kula baleni malih, termasuk kriminal dalam hukum Islam ku ijabu malam wajib. Wajibno barang sing boten